الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Asy-syarh, qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. Di ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya. Fa'innahul khaliqur raziqu. Kenapa tidak boleh yang lainnya disembah? Kenapa hanya Allah yang boleh disembah? Fa'innahu al-khaliqur raziq, karena dialah satu-satunya pencipta. Hanya Allah yang mencipta, tidak ada yang lainnya. Maka tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-raziq, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Baik. Kalaupun ada orang yang memberi kepada kita pemberian-pemberian, pada hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah, innama ana qasim wallahu huwal mu'ti. Saya hanya sekedar berbagi dan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang-orang yang memberikan pemberiannya untuk kita, barakallahu fikum, yang menggerakkan hatinya untuk memberikannya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia sama sekali tidak akan memberikannya kepada kita sepeser pun. Barakallahu fikum. Tapi Allah yang menggerakkan hatinya. Fulan, berikan untuk si fulan. Baik, antarkan, berikan untuknya. Barakallahu fikum. Allah yang menggerakkan hatinya untuk dia memberi. Al-mun'im al-mutafaddilu ala khalqihi. Dialah yang memberi nikmat, dialah yang memberi keutamaan atas hamba-hambanya fi jami'il halat, di semua keadaan. Wa huwal mustahiqu minhum ay yuwahhiduhu wa la yushriku bihi syai'a min makhluqatihi. Maka karena dia Allah satu-satunya yang memberi rezeki, yang mencipta, yang memberi kenikmatan, yang memberi keutamaan di semua keadaan, maka hanya Allah yang boleh disembah, tidak boleh dipersekutukan dengan satu apapun dari makhluk-makhluknya. Intah, selesai ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. Ayat ini yang diberi nama oleh para ulama kita dengan ayat 10 hak. Barakallahu fikum. Karena di ayat ini ada 10 hak yang harus ditunaikan. Wa fi ba'd nusakh al-mu'tamadah min nusakh hadzal kitabi taqdimu hadzal ayat ala ayatil an'am. Di sebagian manuskrip barakallahu fikum, taqdimu hadzal ayat ala ayatil an'am, didahulukan ayat ini daripada ayat surat al-an'am. Barakallahu fikum. Wa li hadza qaddamtuha, oleh karena itu aku memajukannya. Limunasabati kalam Ibnu Mas'ud al-ati li ayatil an'am, karena kecocokan ucapan Ibnu Mas'ud terhadap ayat yang ada dalam surat an'am. Baik. Liyakuna dzikruhu ba'daha ansab, agar supaya begitu selesai ayat ini dibawakan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala fi qawlihi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Baik, ini hukukul asyarah. Ini 10 hak yang harus kita tunaikan. Qul ta'alu, katakan wahai Rasul, marilah kemari kalian semuanya. Aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Kalian tidak boleh mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Yang pertama, kalian hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lainnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kalian harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Bagaimanapun kondisi orang tua kalian, tetap kalian wajib. Kalau ada yang mengatakan, oh dia itu tidak bagus sekali, dia itu begini-begini, dari sifat-sifat buruk yang mungkin dia ceritakan tentang kedua orang tuanya, kira-kira mana yang lebih buruk ketimbang kondisi dia sebagai seorang musyrik kafir? Barakallahu fikum. Seburuk apapun dia sebagai dia sebagai seorang muslim muslimah, barakallahu fikum, tetap kebaikannya lebih banyak dan lebih banyak ketimbang orang tua sebagai orang yang musyrik kafir. Yang Rasulullah, yang Allah SWT tetap mewajibkan kita untuk berbakti kepadanya dalam kondisi apapun orang tua. Taib, wabil walidaini ihsana, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ketiga, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian dan anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan keji, apa yang nampak, daripada jenis apa yang tersembunyi. Ini segala sesuatu yang menghantarkan kepada perzinahan, apapun itu. Membaca bacaan yang menggugah syahwat sehingga terjerumus pada perzinahan, nonton tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjuruskan kepada perzinahan atau yang mendekati perzinahan, melakukan hubungan dengan perempuan-perempuan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya sekarang pacaran mungkin atau yang lainnya dari istilah-istilah. Barakallahu fikum. Intinya wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dilarang. Segala sesuatu yang menghantarkan dan memudahkan untuk terjadinya perzinahan yang zahir dan yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan hak. Dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami wasiatkan kalian dengannya agar supaya kalian berakal. Wala taqrabu mal yatim, berikutnya. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan usaha memperbaikinya, mengembangkannya, menjaganya. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu mencapai kedewasaannya. Wa'uful kaila wal mizana bil qist. Berikutnya, ketika kalian berdagang, ketika kalian transaksi jual beli, auful kaila wal mizan, tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. Jangan kalian mengambil hak orang dengan mengurangi takaran. La nukallifu nafsan illa wusaha. Kami tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu. Wa idza qultum fa'dilu, berikutnya, kalau kalian berbicara, berkata, maka berlaku adillah. Walau kana dza qurba, walaupun terhadap kerabat dekat kalian. Kalau salah ya salah, bilang salah, jangan ditutup-tutupi, jangan dibela-bela hanya karena kekerabatan. Kalau memang salah, salah. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap janji-janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian tunaikan. Kalau kalian berjanji bahwa aku akan demikian dan demikian, maka tunaikan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah wasiatkan perkara ini kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian mengingatnya. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti anak-anak jalan yang kecil ini. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian akan bercerai-berai, menjauh dari jalan Dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian aku wasiatkan kalian dengannya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Coba perhatikan. Di ayat pertama kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum ta'qilun, kemudian berikutnya la'allakum tadzakkarun, kemudian yang terakhir la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imad Ibn Katsir. Taib. Imaduddin Ibn Katsir rahimahullahu taala yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada nabinya dan rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam, qul li haula'il musyrikin, katakan kepada mereka, ini orang musyrikin dan semuanya. Baik. Kalau mereka telah masuk Islam, tetap berlaku ini peringatan supaya mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaku muslim kalau ternyata praktek kehidupannya mempersekutukan Allah, tetap dicap musyrik. Qul li haula'il musyrikin alladziina 'abadu ghairallah, katakan kepada orang-orang musyrikin ini yang mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka telah mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Taib, harramu ma razaqahumullah. Taib, mereka mengatakan oh haram ini, haram ini, enggak boleh, padahal halal. Mereka sendiri yang mengharamkan atas diri mereka. Ta'alu, katakan kepada mereka, mari kemari. Halumu wa aqbilu, mari, dekatlah. Halumu, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Ay aqussu alaikum, aku kisahkan, aku sampaikan kepada kalian, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Allah haramkan atas kalian. Haqqa, sebagai satu kebenaran. La takharrusan wa la dhanna, bukan cuma sekedar mengira-ngira, menyangka-nyangka, bukan. Bal wahya minhu wa amran min indi, bahkan ini adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Karena fil kalami mahdhufa, sepertinya di sini ada yang dihilangkan dari ucapan dalla alaihi siyak takdiru wasaakum alla tusyriku bihi syai'a. Taib, Allah mewasiatkan kalian untuk kalian tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Walihada qala fi akhir ayat dalikum wasaakum bihi. Oleh karena itu di akhir ayat Allah mengatakan demikian, Allah wasiatkan ini kepada kalian. Intah kalamu. Ini selesai ucapan Ibnu Katsir. Qultu fayakunul ma'na harrama 'alaikum ma wasaakum bitarkihi minal isyraki bihi. Aku katakan, maka makna dari ayat ini, penggalan pertama, harrama alaikum ma wasaakum bitarkihi, Allah mengharamkan atas kalian apa-apa yang Allah wasiatkan untuk kalian meninggalkannya. Apa itu? Minal isyraki bihi, berupa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah wasiatkan untuk kalian menjauhkan diri daripadanya. Wa bil mughni li ibni Hisham fi qawlihi ta'ala alla tusyriku bihi syai'a sab'atu aqwalin. Baik. Dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala alla tusyriku bihi syai'a, ada 7 ucapan para ulama. Ahsanuha hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir, yang terbaiknya adalah yang diucapkan oleh Ibnu Katsir ini. Wa yalihi bayyana lakum dzalika li alla tusyriku, dan nomor 2-nya adalah bayyana lakum, Allah telah menerangkan untuk kalian agar supaya kalian tidak mempersekutukannya. Fahudifatil jumlah min ahadihima wahiyya wasaakum, yang dihilangkan jumlah ini kalimat dari salah satunya itu wasaakum, wa harful jari wa ma qablahu minal ukhra. Baik. Bayyana lakum dhalika li alla tusyriku. Barakallahu bikum. Wa li hadza idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Taib, watruku ma yakulu aba'ukum, kama qala Abu Sufyan li Hiraqal. Walihada idza su'ilu amma yakulu lahum Rasulullah, oleh karena itu ketika orang musyrikin ditanya apa gerangan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kalian, qalu, orang-orang musyrikin mengatakan, ini pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sufyan oleh Hiraqal, raja Romawi pada saat itu. Maka Abu Sufyan mengatakan, orang ini yang aku jadi nabi ini, pada saat itu Abu Sufyan belumlah menjadi seorang muslim radhiyallahu taala anhu, posisinya masih musyrik. Ketika melakukan safar dagang ke Syam dan dipanggil oleh Raja Herakl untuk ditanyai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara pertanyaannya ya, barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh orang yang ngaku rasul ini? Maka berkata Abu Sufyan, "Ubudullah." Ini orang ini mengatakan, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dulunya dikatakan oleh bapak moyang kalian. Apa ya, seruan untuk melakukan kesyirikan. Kama qala Abu Sufyan al-Hiraqal. Wa hadha huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuhu. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Sufyan dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah mengajak untuk apa? Bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Mikoli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu," katakanlah oleh kalian, "la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat, kalian akan sukses. "Qulu huwa bil walidaini ihsana." Kemudian kita pindah ke yang kedua. Allah ta'budu illa iyyah, Allah tusyriku bihi syai'a, yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, pesan atau wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsana, qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-ihsanu ilal walidaini birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma wa imtithalu amrihima wa izalatur riqqi anhuma wa tarkus asal as-sultanati alaihima. Baik, berkata Imam Al-Qurtubi, al-ihsanu ilal walidain, perlakuan baik terhadap kedua orang tua adalah birruhuma. Baik, melakukan kebaikan untuk keduanya, wa hifdhuhuma, menjaga keduanya, wasiyanatuhuma, hifdhu wasiyan sama menjaga, melindungi, wa imtithalu amrihima, menjalankan perintah keduanya. Wa izalatur riqqi anhuma, kalau orang tua adalah budak maka hendaknya dimerdekakan dari perbudakannya. Wa tarkus saltanati alaihima, dan barakallahu fikum, meninggalkan sifat as-saltanah. Saltan ini menjadi sultan, maksudnya jangan dia jadi tuan untuk orang tuanya. Dia perintah sana perintah sini, suruh sana suruh sini, barakallahu. Tapi hendaknya dia yang menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai orang yang berkhidmat terhadap kedua orang tuanya. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya, dengan kata-kata yang lembut, dengan sikap-sikap yang sopan. Baik, barakallahu fiikum. Baik, apa yang menjadi kebutuhannya? La hawla wa quwwata illa billah. Wa ihsana nusiba alal masdariyah wa bil walidaini ihsana. Tayib, ihsana nusiba al masdari mansub dia karena masdar wa nasibuhu fi'lun min lafzihi. Tayib, nasibuhu yang menasabkannya adalah fi'l dari lafaz itu sendiri. Takrihu wa ahsinu bil walidaini ihsana. Tayib, maf'ul mutlak, barakallahu fikum. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berlaku baiklah terhadap kedua orang tua dengan kebaikan. Wa qawluhu wa la taqtulu auladakum, yang ketiga, pesan dan wasiat yang ketiga, wa la taqtulu auladakum min imlaqin, jangan kalian membunuh kedua anak-anak kalian, apa, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Al-imlak al-faqr min iblaq faqr ay la tayib la ta'idu banatikum khasyatal ailati wal faqr. Tayib, jangan kalian kubur anak-anak perempuan kalian, anak laki-laki juga demikian zaman dahulu, kalau bukan cuma anak perempuan, tapi kebanyakannya mereka membunuh anak-anak perempuan karena lebih merepotkan menurut mereka, lebih mendatangkan aib. Maka jangan kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian hanya karena takut miskin. Fa inni arzukukum wa iyyahum. Karena akulah yang memberi rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Wa kana minhum man yaf'alu dzalika bil inasi wadh-dhukur. Dibagi sebagian di antara mereka mengubur anak-anaknya bukan cuma anak perempuan tapi anak-anak laki-laki juga. Kalau khawatir kemiskinan ya laki-laki juga mereka kubur. Cuma perempuan lebih banyak mereka kubur karena mereka menganggap perempuan hanya sebagai beban. Susah-susah memeliharanya begitu besar diambil oleh orang. Menurut mereka dan juga tidak bisa diajak untuk berperang, tidak bisa banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Wallahul musta'an, sehingga mereka anggap beban. Wa fi sahihaini an Ibnu Mas'udin qultu ya Rasulullah ayyud dambi a'zam, dalam sahihaini dari Ibnu Mas'ud aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ayyud dambi a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dialah Allah yang menciptakan engkau. Qultu summa ayyu. Ini nomor wahid. Dosa terbesar adalah kesyirikan. Qultu summa ayyu, kemudian aku bertanya, terus apa ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyyataka ay yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anak-anakmu karena khawatir dia makan bersama dengan engkau. Dia makan makanan. Qultu summa ayyu, yakni karena takut miskin. Barakallahu fikum. Dia membunuh anak bukan cuma perempuan tapi laki-laki juga. Kemudian aku bertanya, terus apa ya Rasulullah? Qala antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Barakallahu fikum. Berzina dengan perempuan yang lain di tempat yang lain lebih mending ketimbang berzina dengan istri tetangga. Kenapa? Karena semestinya tetangga dengan tetangga itu saling menghormati, saling memuliakan, saling melindungi. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membaca walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilha. Al-ayah wala yaznun dan seterusnya itu surah Al-Furqan. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka-mereka yang tidak berdoa, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Wa qawluhu wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Berikutnya pesan dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabul fawahish, jangan kalian mendekati perbuatan keji yang zahir dan yang batin. Qala Ibnu Athiyyah nahyun amun, ini pelarangan yang umum dari semua jenis-jenis fawahish, dari semua perbuatan keji. Wahiya al ma'asi, semua dosa. Wa dhahara wa batana, wa dhahara dan wa batana halatani tastawfiyani aqsamu ma ju'ilata lahum minal asya. Dua kondisi yang sama persis, imma dalam kondisi zahir, imma dalam kondisi batin. Terang-terangan dilakukan perbuatan maksiat itu atau sembunyi-sembunyi, sama saja, sama dosanya. Barakallahu alaikum. Intah kalamu qawluhu wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq sahihain Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'a la yahil. Adapun permasalahan berikutnya, larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan dan dilayangkan nyawanya dalam kondisi yasyhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah illa bi ihda salasin, kecuali satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama as-saibuz zani, orang yang telah menikah kemudian berzina, muhsan dia, barakallahu fikum, kemudian dia berzina, maka harus dibunuh dengan cara dirajam. Wan nafsu bin nafsi, yang membunuh jiwa, barakallahu fikum, kemudian ahli warisnya menuntut darah, menuntut balas, semuanya sepakat, maka dia pun harus dibunuh. Qisasan wa tarikul dinih al-mufariqul jamaah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, mengeluarkan dirinya dari jamaah kaum muslimin. Kufar dia bersama orang kafir. Barakallahu fikum. Jadi tiga kemungkinan. Barakallahu fikum, orang bisa dibunuh. Dia berzina sementara dia dalam kondisi muhsan, kemudian dia membunuh satu jiwa, kemudian semua ahli warisnya sepakat untuk menuntut balas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad dari agamanya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang merubah agamanya, mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Tentu yang melakukan proses penegakan hukum ini adalah pemerintah yang sah. Dari kisas, hukum had, kemudian ini, barakallahu fikum, orang yang murtad, yang menegakkannya adalah pemerintah kaum muslimin, pemerintah yang sah, atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Dalikum wasaakum la'allakum ta'qilun, demikian aku wasiatkan kepada kalian perkara ini agar supaya kalian berakal. Qala Ibnu Athiyah, dalikum isyaratun ila hadhil muharramat wal wasi' al-amrul mu'akkad al-muqarrar. Wasiat adalah perkara yang sangat ditekankan. Qulhu la'allakum ta'qilun la'alla lit-ta'lil ay inna Allah ta'ala wasana bi hadhil wasaya lina'qilaha anhu wa na'mala biha. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perkara-perkara, melarang kita dari perkara-perkara agar supaya kita lina'qilaha, agar supaya kita paham dan beramal dengannya. Wa fi tafsir At-Tabari Al-Hanafi dzakara awwalan la'allakum ta'qilun tsumma tatadzakkarun tsumma tattaqun li'annahum idza 'aqalu tadzakkaru wa idza tadzakkaru khafu wattaqau. Ini rentetan. La'allakum ta'qilun disebutkan pertama kali agar supaya kalian paham, supaya kalian mengerti. Tsumma tatadzakkarun, kalau kalian sudah paham, kalian mengerti, kalian perlu apa? Mendapatkan peringatan. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan peringatan, kalian pun bertakwa. Li'annahum idza 'aqalu tadzakkaru. Kalau mereka sudah paham, mereka ingat. Kalau mereka sudah ingat, mereka sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mereka mencapai derajat muttaqin. Rentetan. Barakallahu fiik. Al-aql, tadzkir, kemudian at-taqwa. Tayyib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.